Dari sedih kejadian tragis merenggut nyawa manusia pun menangis. Rasa-rasa hati pun gelisah, serasa manusia hilang arah. Mengapa kalian ini menuduh kami dengan keji, seolah agama ini tak punya rasa hati. Padahal dengan nyana kan tercipta harmoni. Salam. Di dalam layar kaca aku membaca, mata berkaca mereka mengecam perbuatan kejam. Tubuh terbaring matanya terpejam, suara takbir kian menghilang, tersisa air mata berlinang. Wahai saudaraku, ku iri padamu karena insya Allah syahid jaminanmu. Rohingya, Aleppo, Palestina, Uyghur, Bosnia dan Selandia. Baru kau pahami setelah kau alami, teroris bukan identitas kami. Yang kami inginkan kedamaian, benci tak akan menyelesaikan. Biar tuduhan kan terus sudutkan, percayakan Tuhan yang akan tunjukkan. Mengapa kalian ini menuduh kami dengan keji, seolah agama ini tak punya rasa hati. Padahal dengan nyala kan tercipta harmoni. Mengapa kalian ini menuduh kami dengan keji, seolah agama ini tak punya rasa hati. Padahal dengan nyala kan tercipta harmoni.